Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita telah masuk pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan yang menandakan semakin dekatnya perpisahan kita dengan bulan yang mulia ini, dan hendaknya kita semakin meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini memiliki kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita untuk membahas beberapa poin mengenai 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwasannya panutan umat ini dan orang terbaik dari umat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan perhatian yang begitu besar kepada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, di mana beliau melebihkannya dari perhatian yang beliau berikan pada malam-malam yang selainnya. Beliau mengkhususkan pada malam-malam tersebut dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan serta sikap bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tentu saja menunjukkan kemuliaan dan keutamaan dari 10 malam terakhir tersebut. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri min ramadhan ma la yajtahidu fi ghairiha." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan dengan kesungguh-sungguhan yang tidak beliau lakukan pada yang selainnya. Pada selain 10 malam terakhir beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah tentu saja, namun pada 10 malam terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh. Dan juga Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashra ahya lailahu wa yaqadhu ahlahu wa shadda mizrahu." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk kepada 10 hari yang terakhir, beliau menghidupkan malam beliau, menghidupkan malamnya itu dengan ibadah, dan membangunkan keluarga beliau untuk juga beribadah kepada Allah, memanfaatkan waktu pada 10 malam terakhir tersebut. wasyadda mi'zarahu, dan beliau pun mengenjangkan ikatan sarung beliau, yaitu menunjukkan bahwasanya beliau meninggalkan para istri beliau dalam pengertian yaitu tidak menggauli mereka, atau juga pada penafsiran yang lainnya beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan ungkapannya adalah apa? Mengencangkan tali ikatan sarung. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita bahas, bahwasannya 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan ada salah satu di antara 10 malam tersebut, suatu malam yang khusus, yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini telah disebutkan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surat Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan apakah engkau mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Malam kemuliaan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat silih berganti turun, demikian pula ar-ruh yaitu Jibril pada malam tersebut dengan izin dari Rabb mereka untuk mengatur segala urusan, segala perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam tersebut sampai terbitnya al-fajr, sampai berakhirnya malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Ini pada surat Al-Qadr. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ad-Dukhan ayat yang ke 3 dan 4, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami menurunkannya, itu Al-Quran, pada malam yang berbarakah. Malam apa itu? Itu malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan pada ya, ayat pada surat Al-Qadr tadi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar ya. Dan pada ayat ini dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada malam yang berbarokah. Berarti Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan barokah. Inna kunna munzirin, sungguhnya kami benar-benar memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ditetapkanlah seluruh perkara yang memiliki hikmah. Dan tidak diragukan lagi, suatu malam yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan berbagai macam keutamaan, berbagai macam kesempurnaan. Dan bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang betul-betul mulia, merupakan kekhususan pada malam Lailatul Qadar. Maka yang seperti ini hendaknya menjadikan seorang muslim bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar tersebut, mengikhlaskan ibadah yang dia lakukan pada malam tersebut, dan memperbanyak perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah, dan juga membuat murka syaitan dengan ibadah tersebut, dan memperbanyak perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah penguasa semesta alam, dan menjauhkan diri dari segala macam perkara kemaksiatan, dosa-dosa. Dan dengan hal tersebut dia akan merealisasikan, melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, pada Lailatul Qadar dengan keimanan dan rasa ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia akan meraih keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut, dosa-dosanya akan diampuni. Dan bagaimana seorang muslim tidak bersemangat sedangkan malam tersebut adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan al-qadar. Ya. Apa itu al-qadar? Al-qadar itu bisa jadi diambil dari makna al-qadar yaitu takdir. Penetapan takdir manusia. Di mana pada malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir sanawi. Takdir yang akan terjadi pada satu tahun setelahnya. Itu semua ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu dinamakan Lailatul Qadar. Dari kata Al-Qadr yaitu takdir. Mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi pada satu tahun yang akan datang. Atau Al-Qadr dari kata, ya, atau dari yang mana yaitu Al-Qadr nilai dan kemuliaan. Ya. Berarti malam yang memiliki kemuliaan. Ini yang di atau Allah Subhanahu wa taala mensifati malam tersebut dengannya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan bahwasanya malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu lebih daripada 83 tahun. Yang kemudian 83 tahun tersebut di konsentrasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya malaikat turun pada malam tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala melakukan seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Lailatul Qadar tersebut penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Dan sebagaimana dalam ayat surat Ad-Dukhan, bahwasannya malam tersebut disifati dengan malam yang berbarakah, malam yang ditetapkan padanya setiap perkara yang memiliki hikmah, itu takdir sanawi tadi, takdir yang akan terjadi pada satu tahun setelahnya. Ini keutamaan daripada Lailatul Qadar yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk mencari keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut. Dan kalau saja seandainya tidak ada keutamaan dari Lailatul Qadar selain bahwasanya pada malam tersebut diturunkan kitab Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah suatu keutamaan yang besar dari Lailatul Qadar dan menunjukkan betapa Lailatul Qadar tersebut memiliki kebaikan dan barakah. Turunkan padanya suatu kitab yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang apabila umat manusia berpegang dengan kitab tersebut, maka mereka akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Lailatul Qadar ketika disifati dengan sifat ini, itu cukup untuk dikatakan sebagai suatu malam yang penuh barokah dan kebaikan. Bagaimana pula apabila kemudian semua sifat-sifat ini ternyata berkumpul dalam Lailatul Qadar, seluruh sifat yang baik yang sudah kita sebutkan, ya, berkumpul pada Lailatul Qadar, bukan hanya diturunkan padanya Al-Quran, ya, namun kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam yang turun padanya malaikat, kemudian juga bahwasanya pada malam Lailatul Qadar tersebut, ya, penuh dengan salam, keselamatan, kesejahteraan sampai terbitnya fajar, maka tentu saja inilah suatu malam yang sangat besar keutamaannya yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk mencarinya. Maka di situ ada perkara penting, ya, yang hendaknya kita bahas, yang hendaknya kita ketahui, yaitu pada malam apa terjadinya Lailatul Qadar atau turunnya Lailatul Qadar. Maka para ulama berbeda pendapat pada permasalahan ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut dicari pada malam-malam yang ganjil. tanpa kemudian menetapkan bahwa Lailatul Qadar ada pada salah satu dari malam-malam tersebut. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal tamisuha fi kulli witrin," dan carilah Lailatul Qadar tersebut pada setiap malam yang ganjil, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Malik. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arauha fi tasi'atin tabaqa." Carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada 9 malam yang tersisa. "Fi sab'atin tabaqa," dan atau "fi sab'atin tabaqa," dan malam ke-7 dari malam yang tersisa. "Fi khamisatin tabaqa," dan pada malam yang kelima dari malam yang tersisa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar berada pada malam-malam yang ganjil. Ya. Salah satu daripada malam-malam tersebut yang kemudian tidak disebutkan oleh mereka, ya, atau tidak ditetapkan secara pasti oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, malam yang mana dari malam-malam yang ganjil tersebut yang merupakan Lailatul Qadar. Ya, mereka hanya mengatakan bahwasanya malam tersebut pasti berada di antara salah satu malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Dan sebagian ulama yang lain memastikan bahwasanya malam tersebut adalah malam yang ke-27. Bahkan sebagian para sahabat sampai bersumpah bahwasanya itu adalah malam yang ke-27. Maka malam yang ke-27 adalah malam yang paling diharapkan bahwasanya terjadi Lailatul Qadar di sana. Dan sebagian yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah di antara malam-malam yang ganjil, ya. Tidak selalu berada pada satu malam tertentu. Kalau tadi pendapat yang pertama mengatakan ada pada salah satu malam tertentu dari malam-malam ganjil. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam ke-27, bukan malam yang lainnya, ya. Kalau pendapat yang ketiga ini, ya, mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ada pada malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir dan berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Kalau tahun ini mungkin pada malam ke-21, katakanlah tahun yang setelahnya berada pada malam yang lainnya, pada malam-malam ganjil 27 misalnya, atau 25, dan demikian seterusnya. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang terakhir. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim betul-betul bersungguh-sungguh pada seluruh malam-malam terakhir dari 10 pada setiap malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Yang dengan itu dapat dipastikan dia akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia bersungguh-sungguh pada setiap malam dari 10 malam terakhir tersebut. Yang kemudian malam Lailatul Qadar tersebut memiliki tanda-tanda tertentu, ya. Di antara tanda-tanda tersebut ada yang terjadi ketika malam tersebut, ya, dengan keadaannya dan suhunya misalnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian juga keadaannya tenang dan yang lain sebagainya. Dan juga ada tanda yang muncul setelah malam tersebut, yaitu terbitnya matahari tanpa ada sinar terang yang memancar sampai matahari tersebut tinggi, ya. Matahari tersebut muncul dan mulai meninggi seakan-akan seperti bejana, ya, dari tembaga. Tidak ada sinar kuat yang memancar dari matahari tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara ketiga ingin kita bahas mengenai malam Lailatul Qadar, yaitu mengenai perkara i'tikaf. I'tikaf ini adalah menetap dan berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Ya. Yang sebenarnya itikaf secara lebih umum ya, bisa dilaksanakan ya, pada bulan Ramadan ataupun selain pada bulan Ramadan, pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan ataupun selain 10 hari terakhir. Ya. Bisa dilakukan kapanpun, namun lebih ditekankan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang dimana hukum dari i'tikaf adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dimana Nabi SAW beri'tikaf pada 10 hari terakhir sepanjang hidup beliau, yaitu ya, dari awal beliau berpuasa pada tahun yang kedua Hijriah sampai meninggalnya beliau. Dan sepeninggal beliau, para istri-istri beliau pun melakukan i'tikaf. Dan seorang yang beri'tikaf hendaknya dia menjaga i'tikafnya dari perkara-perkara yang bisa merusak i'tikafnya. Maka hendaknya dia betul-betul mengonsentrasikan waktunya untuk melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik ibadah yang fardu ataupun ibadah yang nafilah. Dan dia bersemangat untuk berzikir dan membaca Al-Quran, ya. Dan tidak mengapa pula untuk dia membaca kitab-kitab yang terdapat padanya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Dan tidak mengapa pula untuk berbincang-bincang ya, dengan perkara-perkara yang mengandung kemanfaatan, mengandung kebaikan. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala daripada i'tikafnya, berupa perkataan ataupun perbuatan ya, yang itu perbuatan dosa kecil ataupun dosa besar. Hendaknya dijauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan atau perbuatan, hendaknya dijauhi selama beriktikaf. Dan juga dia hendaknya menjauhi sikap mengganggu orang-orang yang sholat, menyempitkan tempat bagi orang-orang sholat ya, menyempitkan sof-sof mereka, yaitu jangan sampai barang-barangnya tergeletak di sof sehingga orang yang mau sholat, orang yang ingin masuk ke dalam shaf terganggu dengan barang-barangnya ya. Dan juga jangan sampai dia misalnya tertidur kemudian tidak terbangun sampai waktu sholat sehingga ya, akan mengganggu orang yang sholat di situ. Dan hendaknya dia tidak keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, seperti buang air atau mandi atau makan apabila makanan tidak didatangkan kepadanya, tidak ada yang mengantar kepadanya, maka boleh untuk keluar untuk perkara-perkara yang seperti ini. Dan kemudian juga diperingatkan bagi orang-orang yang menjadikan ibadah i'tikaf hanya sekedar untuk bermain-main saja, hanya sekedar untuk bergadang saja, berkumpul untuk makan dan minum, mengobrol ya, dan bahkan mungkin berdebat ya, berkelahi ya, yang sepertinya akan mengganggu orang-orang lain yang beribadah ya. Jangan sampai seorang datang ke masjid bukan untuk sungguh-sungguh beribadah, namun hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang justru mengandung mafsadah, mengganggu orang lain, dan juga perkara-perkara yang terkandung padanya dosa. Maka ini adalah perbuatan yang tidak benar yang akan merusak i'tikafnya. Kemudian ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, perkara keempat menyangkut 10 malam yang terakhir ini, hendaknya seorang muslim memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kebutuhannya pada malam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan juga Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yaruddu al-qada'a illa ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Menolak bala yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa menolaknya kecuali doa. Di mana doa adalah termasuk bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, doa tersebut semakin ditekankan dan dituntut dari seorang muslim ketika pada waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang sangat dimungkinkan dikabulkannya doa di situ. Dan juga pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Ya. Di antara waktu yang memiliki keutamaan yaitu Lailatul Qadar. Ya. Dan dia banyak berdoa pada malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aita ya Rasulullah in waqaftu Lailatul Qadri fama aqulu fiha?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila aku mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku ucapkan berupa doa pada malam Lailatul Qadar tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan Aisyah untuk berkata, "Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan maha mulia, mencintai perbuatan memberi maaf, maka maafkanlah diriku. Maka hendaknya seorang muslim memperbanyak doa ini dalam keadaan dia beriktikaf ataukah dia tidak sedang beriktikaf, yang seperti kita pada masa sekarang ini terhalang untuk beriktikaf di masjid dikarenakan adanya himbauan pemerintah untuk tidak beriktikaf di masjid. Tetap kita memanjatkan doa ini dan memperbanyak untuk mengucapkan doa ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga sebagai dia banyak berdoa dengan doa-doa yang ya, juga tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang datang dan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyaknya. Dan doa-doa yang lainnya, hajat kebutuhan dia, walaupun tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan lafaznya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia memperbanyak doa tersebut. Namun Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Wal ya'lam man al-adiyat al-waridata khairun wa akmal wa afdalu min al-adiyati al-masju'ati allati yusajji'uha an-nasu wa yuqiluna fiha." Dan ketahuilah bahwasanya doa-doa yang warid, itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayatnya, itu lebih baik, lebih sempurna, dan lebih utama daripada doa-doa yang dibuat bersajak, ya, yang akhir-akhirnya sama, ya, yang biasa dilakukan oleh manusia, yang mereka memanjangkan doa tersebut dengan sajak dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya, semuanya akhirnya sama. Ya. Ini sering kita dengarkan dalam doa-doa yang terjadi pada kulit-kulit Twitter, dipanjangkan dan dibuat sajak pada akhir-akhirnya. Yang lebih baik daripada itu yaitu doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan juga doa-doa yang lainnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an misalnya, ataupun yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan-kesempatan yang lainnya yang tidak ditentukan dan tidak dikhususkan untuk ya, Lailatul Qadar, panjatkan doa-doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa-doa yang lainnya yang mungkin kita tidak menghafal lafaz-lafaz doa dari Rasulullah SAW, maka tidak mengapa untuk kita berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan dengan lafaz yang kita atau dari diri kita sendiri. Kemudian ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, perkara kelima di sini Syekh Sulaiman Abul Khailah hafizahullah ta'ala memperingatkan dari perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia, di mana mereka mengkhususkan malam ke-27 untuk melakukan ibadah umrah. Mereka menyangka bahwasannya umrah pada malam Lailatul Qadar ada keistimewaannya. Maka mereka betul-betul bersemangat untuk mengerjakan umrah pada malam tersebut. Dan pada malam tersebut kita bisa melihat manusia berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram dari jarak yang jauh ataupun dari jarak yang dekat, yang mereka merasakan dalam perjalanan tersebut perkara-perkara yang menyulitkan, menempuh berbagai macam kesulitan, dan juga mereka terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang bisa jadi merusak umrah mereka. Ya, untuk berangkat umrah melakukan perkara-perkara yang justru ya, merusak umrah. Dan dengan itu mereka menyebabkan kerumunan yang begitu besar, begitu banyak di Masjidil Haram dan juga di jalan-jalan penuh oleh para mu'tamirin, orang-orang yang ingin melakukan umrah pada malam ke-27 Ramadan tersebut. Dan tentu saja banyak masalah yang terjadi ketika ada kerumunan yang begitu banyak, yang begitu besar, yang bisa jadi mencapai jumlah ratusan ribu atau bahkan jutaan orang yang datang ke Masjidil Haram ketika itu. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya amalan mereka ini sebetulnya tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Dan perbuatan mereka mengkhususkan malam Lailatul Qadar atau malam ke-27 dengan ibadah umrah, ini adalah suatu kebid'ahan. Umrah adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mengkhususkan ibadah pada suatu zaman tertentu yang tidak datang pengkhususannya dalam syariat, ini adalah suatu kebid'ahan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bisa memakai kaidah ini pada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tidak mengingkari seorang yang membaca Yasin. Membaca Yasin adalah suatu ibadah yang memiliki kemuliaan. Namun kemudian ketika seorang mengkhususkan untuk membaca Yasin, suratnya dikhususkan, waktunya pun dikhususkan, maka inilah yang tergolong sebagai kebid'ahan. Adapun membaca Yasinnya sendiri adalah suatu kemuliaan. Namun ketika dikhususkan surat ini, kemudian waktu tertentu, kemudian juga keutamanya pun tertentu, maka inilah suatu kebid'ahan. Adapun malam Lailatul Qadar yang dikhususkan dalam syariat bagi kita untuk melakukannya adalah di antaranya melakukan sholat malam. Dimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri untuk melakukan sholat malam pada Lailatul Qadar dengan keimanan dan rasa berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dikhususkan dengan dalil syar'i. Jadi kalau pada malam-malam lainnya mungkin seseorang tarawihnya masih bolong-bolong karena yaitu kesibukan misalnya, yang tentu saja yang lebih afdol adalah dia menjaga tarawihnya selama malam-malam bulan Ramadan. Namun terkadang mungkin dia kelelahan sehingga tertidur, tidak sempat untuk melakukan tarawih dan lain sebagainya. Pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang di situ ada malam Lailatul Qadar, ya hendaknya dia khususkan untuk bisa selalu melakukan sholat malam, ya. Dan kalau bisa dia panjangkan sholat malam tersebut yang dia lakukan dengan iman dan ihtisab, ya. Ini dikhususkan kenapa? Karena datang dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan tidak kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, man i'tamara, barang siapa yang melakukan umrah, tapi apa? Man qama, barang siapa yang melakukan sholat, berdiri untuk melakukan sholat. Akan tetapi di situ ada waktu yang dikhususkan untuk umrah, ya. Bukan malam ke-27 atau malam Lailatul Qadar. Tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Umrah pada bulan Ramadan pada tanggal yang keberapa pun itu tidak dikhususkan suatu tanggal atau suatu malam tertentu. Umrah pada bulan Ramadan setara dengan ibadah haji, setara dengan ibadah haji pahalanya, ya, ini pahala yang besar seorang yang melakukan ibadah umrah, ya. Dan dalam satu riwayat dikatakan hajjatan ma'i, seperti ibadah haji bersamaku, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia melakukan umrah pada bulan Ramadan, maka keutamaannya sangat besar, seperti seorang yang melakukan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau seseorang mau mengkhususkan umrah pada bulan Ramadan saja, tidak melakukan umrah pada bulan yang lainnya, ini adalah suatu perkara yang benar, bukan kebidaan. Kenapa? Karena mengkhususkan waktu ibadah dengan suatu dalil syar'i, ya. Bukan kemudian mengkhususkan suatu ibadah tanpa dasar landasan dari syariat Islam. Ya, ada pun orang yang mengkhususkan malam ke-27 dengan ibadah umrah, maka tidak ada dasar landasan dari perbuatan tersebut, mereka terjatuh kepada kebid'ahan. Kemudian poin terakhir yang ingin kita bahas, yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah ta'ala di sini mengenai 10 malam yang terakhir, bahwasanya walaupun 10 malam yang terakhir ini penuh dengan keutamaan dan ada malam Lailatul Qadar di sana pada 10 malam yang terakhir tersebut, ada saja orang-orang yang lalai atau memang sengaja melalaikan diri, ya, memang bukan lupa, tapi apa? Ah, sudahlah, enggak peduli. Dan orang-orang yang jahil atau orang yang memang sengaja jahil, sengaja apa? Seakan-akan seperti tidak tahu, padahal dia tahu. Dia terluputkan dari kesempatan yang begitu besar ini, kesempatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menoleh, tidak peduli sama sekali. Ya. Mau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan atau pada hari-hari yang lainnya, keadaannya sama. Ya. Tidak dia bertaubat, tidak dia beristighfar, tidak dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan serta kemungkaran-kemungkaran, ya. Maka tetap saja keadaannya terus-menerus berada dalam keadaan lalai, melakukan dosa, ya, tidak memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan dia adalah seorang yang akan hidup abadi, sehingga tidak menghargai waktunya, tidak menghargai waktu yang memiliki keutamaan yang akan membawa kebaikan yang besar dan barokah yang besar sebetulnya pada dirinya, ya. Padahal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang itu, ya, bisa jadi masih hidup pada pagi hari namun kemudian sore hari sudah tidak ada. Dan bisa jadi sebaliknya, dia ada pada sore hari dan pada pagi hari sudah tidak ada. Kapanpun dia bisa tertimpa musibah kematian. Ya. Maka hendaknya seorang yang seperti ini keadaannya sadarlah pada 10 malam hari terakhir ini, ya, hendaknya dia betul-betul bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermuhasabah, menghitung-hitung dirinya sendiri sebelum nanti dia dihisab pada hari akhir. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang kita bisa bahas mengenai 10 malam hari terakhir, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.